Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ala al-muallifu rahimahullah al-malbiquni mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadith mu'an'an, yang disebut hadith mu'an'an, contohnya. Jadi al-muallif tidak menyebutkan definisinya, tetapi menyebutkan contoh. Seperti, contohnya seperti hadith yang diriwayatkan dengan sirat model lafaz periyatan menggunakan na'an, yang maknanya dari. Dari Sa'id, rawi yang bernama Sa'id, an dari rawi yang bernama Karam. Wa mubhamun dan mubham, jadi ada dua macam hadis yang disebutkan dalam bait ini. Yang kedua adalah mubham. Ma fihi, yaitu hadis yang di dalamnya ada rawin, ada rawi yang lam yusam, yang tidak disebut namanya. Sehingga dia mubham, samar. Disamarkan karena tidak disebut namanya. Nah, penjelasannya Ibn Uthaymin rahimahullah menjelaskan al-mu'an'anu ma'khudun min kalimati an al-mu'an'an, istilah al-mu'an'an ya, dipetik dari kata an. Jadi hadith yang diriwayatkan dengan sigat an, al-mu'an'an. Tamam? Wa huwa, yaitu ma'uddiya bi sigati an, yaitu hadith yang uddiya disampaikan, diriwayatkan ya bi sighati an, dengan menggunakan sighat madhi lafadz periyatan an, yang maknanya dari. Jadi bukan mengatakan haddatsani, telah menceritakan hadits kepada, akhbarani, memberitakan hadits kepada aku, ambaani, mengabarkan, tidak begitu, tapi mengatakan an, artinya dari, begitu saja, dari. Enggak ada penjelasan secara tegas ya bahwa dia mengambilnya langsung dari syekhnya, karena dia hanya mengatakan dari. Nah, dari itu bisa langsung, bisa pakai perantara yang jelas dari syekh itu. Tapi apakah langsung dari syekh itu? Bisa jadi langsung, bisa jadi dari orang lain, dari syekh itu sampai kepada dia. Hah? Nah, وهذا هو القسم الحادي عشر إنّه جنس yang ke-11 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم. Dari macam-macam hadis disebutkan di nazm ini. Mithlu an yaqula, contohnya mengatakan an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi menggunakan an mu'an'an. Wa mithlu an yaqul, dan contohnya mengatakan, seperti mengatakan haddatsani fulanun. Nah, bukan ini yang menjadi contoh, tapi setelahnya. An fulan, nah, di sini, mulai dari sini. An fulan, yang an itu yang mu'an'an. Baik. Waktu sara al-mu'allifu ala ta'rifi bil mithal. Al-mu'allif mencukupkan dengan contoh, ya, mewakili ta'rif, penyebutan definisi. Jadi iktasara bil mithal, dia mencukupkan dengan mithal, sehingga dengan itu tidak menyebutkan lagi ta'rif, definisi al-mu'an'an. Li'anna ta'rifa bil mithali jaiz, karena mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan contoh saja itu boleh. Nah, jadi apa yang dimaksudkan hadis mu'an'an? Hadis mu'an'an contohnya an Sa'id an Karam. Contoh ini mewakili definisi gitu. Baik. Jadi ketika dikatakan contohnya an Sa'id an Karam, difahamilah bahwa mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan sigat an gitu. Id annal maqsuda bitta'rifi huwa idahul mu'arrafi, karena sesungguhnya tujuan, maksud ya, definisi adalah untuk menjelaskan sesuatu yang didefinisikan itu agar dikenali, diketahui dengan definisinya, maknanya. Wal mithalu qad yughni 'anil haddi. Al had sama dengan ta'rif. Jadi wal mithalu qad yughni 'anil haddi, yakni qad yughni 'anit ta'rif. Dan contoh ya bisa jadi mewakili definisi. Dengan contoh tidak butuh lagi didefinisikan gitu. Wal mithalu alladhi dzakara al-mu'allifu, contoh yang disebutkan al-mu'allif huwa an Sa'idin an Karam fa yaqul, maka dia mengatakan arwi hadzal haditsa, saya meriwayatkan hadits ini an Sa'idin an Karam, dari Sa'id dari Karam. Hadza huwa al-mu'an'an, inilah dia hadits mu'an'an. Wa hunaka naw'un akharu mithluhu, terdapat ya di sana jenis yang lain yang semisal dengan mu'an'an. Wa huwal mu'annanu, yang disebut dengan al-mu'annanu, ya dari kata anna, yakni menggunakan sigotnya menggunakan sigot anna. Wa huwa ma ruya bi lafzi anna, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafaz anna, sigotnya lafaznya anna. Mithlu an yaqul, contohnya mengatakan haddatsani fulanun anna fulanan qala anna fulanan qala gitu ila akhir. Naskah antum semua anna fulanan, yakni qala anna fulana atau qala inna fulana, tetap anna ya. Baik, jadi saya ingin menggambarkan kenapa disebut al muannan. Hadatsani fulan, fulan menceritakan hadis kepadaku, anna fulanan qala, bahwa sesungguhnya fulan telah berkata, anna fulanan qal, maksudnya fulan telah berkata. Jadi menggunakan an anna. Anna fulanan qal, sesungguhnya fulan telah mengatakan. Iya. Yeah. Betul dia sudah mengatakan. Tapi apakah rawi ini ketika fulan itu mengatakan dia mendengar langsung atau lewat perantara? Ada kemungkinan kan? Nah, itu. Beda kalau dia mengatakan haddatsani, nah, jelas itu. Iya. Yeah. Menceritakan kepada aku, jelas dia mendengar langsung kalau itu. Akhbaroni, memberitakan kepada langsung kan? Kalau an dari anna, sesungguhnya fulan mengatakan, ya itu semua muhtamil, berkemungkinan dia mendengar langsung dan berkemungkinan pakai perantara. Fulan jelas mengatakan, tapi dia langsung mendengarnya atau pakai perantara, ini ada kemungkinan ini dan itu ya kan. Kemudian kalau ada kemungkinan pakai perantara, perantaranya siapa, terpercaya enggak, nah, adil enggak, nah itu masalahnya. Baik. وحكم المعنعن والمؤنن هو الاتصال. Nah, pada asalnya hukum hadis al-mu'an'an dan al-mu'annan adalah al-ittisal. Artinya apa? Ini kembali ke pembahasan jika memang rawi itu thiqah, terpercaya ketika dia mengatakan na'an, an, ya. Dia thiqah. Berarti kan tidak mungkin bohong. Iya kan? Nah. Jadi, jika rawi yang meriwayatkan itu adalah rawi yang thiqah, meskipun dia menggunakan an, menggunakan anna, yakni riwayatnya mu'an'an atau mu'annan, maka tidak masalah ya. Iya. Paham ya? Hah? Kalau dia thiqah. Illa kecuali mimman urifa bitadlis, kecuali apabila bersumber dari rawi yang dikenal suka melakukan tadlis. Nah, jadi tadi asalkan rawinya thiqah dan tidak bukan roh yang disifati mudallis, maka mu'an'an, mu'annana enggak masalah, itu muttasil. Nah, adapun jika dia dikenal sebagai mudallis, dikenal suka melakukan tadlis, ini masalah. Fa innahu la yuhkamu bittisalihi illa ba'da an yusarriha bis-sama'i fi mawdi'in akhar. Maka sesungguhnya riwayat mudallis tidak dihukumi bersambung kecuali setelah dia mentasrih, ba'da an yusarriha bis-sama'i, kecuali setelah dia mentasrih, yakni memperjelas bahwa dia telah mendengarnya langsung dari syekh itu, fi maudin akhar, di tempat yang lain, maksudnya di sanad yang lain. Kita teliti, ini ada sanad, ada rawi di situ, dia disifati mudallis, suka mentadlis. Tadlis itu ya mengelabui, jadi dibuat tidak jelas gitu loh. Nah, dibuat jadi urusannya jadi samar, jadi gelap, tidak jelas. Nah, kan tadi kan sudah jelaskan jika roh itu fiqoh, maka jika dia mengatakan an, ya pada dasarnya bersambung. Jadi jika kita tidak mengetahui roh ini seorang mudallis, kita tidak faham bahwa dia mudallis, dan disangka dia fiqoh, mungkin oh ini sanad sahih. Padahal ketika diketahui oh ini mudallis ini, nah artinya dia memang suka melakukan pengelabuan dengan menggunakan an atau anna. Artinya dia tidak memperjelas mendengar dari syekh itu secara langsung. Tapi dia mengatakan dari. Dari ya dari. Dari syekh itu ya, tapi pakai perantara apa enggak? Nah. Jadi jika dia mudallis tidak dihukumi muttasil sampai kita teliti, oh kita dapat, oh ini juga diriwayatkan di tempat yang lain, ada sanad lain nih. Sanad yang lain ini kita temukan dia di situ. Ya. Ternyata menggunakan kata apa? Sigot had haddathani. Berarti yusorrihu bis sama. Jadi ada dua sanad, yang satunya menggunakan an dan ini mudallis dia ya. Kita dapatkan di mode akhir di sanad yang lain, oh di sini dimatakan haddathani. Dan riwayat sampai kepada dia ya memenuhi syarat untuk disahihkan atau dihasankan sanad itu. Berarti apa? Berarti yang tadi dia menggunakan an-ana di sini dibawa kepada apa? Kepada ittisal dengan bukti dalil di sanad yang lain dia mentasrih. Arti aman di sini. Hah? Terjamin. Paham dong? Kalau kita tidak mendapatkan di tempat lain tasrih, maka tidak aman. Dikhawatirkan ini tadlis. Wa min thamma yakni min hunak. Dan dari sanalah, oleh karena itu nahtaju ila ma'rifatil mudallisin. Kita butuh untuk mengetahui ya orang-orang yang disifati sebagai mudallis. Wadhalika hal itu likai tastati'a, agar anda mampu an ta'rifal haditha, untuk mengenal hadith, mengetahui hadith. Iza ja'a bilafzi an, apabila datang dia menggunakan lafaz an, wa kana an mudallis, dan itu bersumber dari seorang mudallis riwayat an tersebut, fa innahu la yuhkamu lahu bil ittisal, maka tidak bisa dihukumi bersambung sanad itu ya, li annal mudallisa qad yusqitu ar-rawiya alladhi bainahu bainal madhkuri tadlisan, karena seorang mudallis yang disifati dengan tadlis punya ya sifat itu mengelabui ya, tidak ada jaminan. Qadius itu mungkin saja dia telah menjatuhkan rawi alladhi bainahu, rawi antara dia, perantara antara dia wa bainal madhkur, dan syekh yang disebutkan di situ, tadlisan, dalam rangka tadlis, dalam rangka menyamarkan sanad ya, sehingga tidak jelas. Dia mengatakan rawi mudallis mengatakan an Sa'id, dari Sa'id. Ini mudallis ini ya. Dia dengar langsung dari Sa'id atau dia pakai perantara ini? Jangan-jangan ada orang lain, fulan itu dari Sa'id. Jadi dia mendengarnya dari fulan yang mendengar dari Sa'id. tapi dia buang pula, dia mengatakan an Sa'id dan dia tidak dusta karena memang ini dari Sa'id. Kalau dia mengatakan hadatsani Sa'id padahal tidak, dia dusta. Modalis enggak begitu. Dia mengelabui. An Sa'id, dari Sa'id. Enggak dusta dia. Betul ini dari Sa'id. Tapi pakai perantara, perantaranya fulan dibuang. Kenapa dia buang? Ah, ada sebabnya. Dia tidak mau munculkan. Apa kelanjutannya? Li'anna rawi alladhi asqatahu, karena sesungguhnya rawi yang dia jatuhkan di sanad yang menjadi perantara itu, qad yakunu dha'ifan fi riwayatihi. Boleh jadi dia dhaif pada riwayatnya. Kalau dia sebut, orang jadi tahu, oh sanad ini dhaif, tidak diterima riwayat dia. Karena dia mengambilnya dari seorang yang dhaif. Supaya jadi samar, dibuang saja kemudian menggunakan an, dan dia tidak dusta. Betul dari Sa'id betul, tapi ternyata ada perantara yang dia buang yang dhaif. Paham tuh? Au fi dinihi. Atau rawi yang dia jatuhkan itu lemah dalam hal agamanya. Tidak terpercaya dalam hal agamanya. Jadi bukan orang yang adil. Fayusqituhu, maka dia menjatuhkannya dari sanad sehingga tidak disebutkan di sanad, tidak muncul di sanad, hatta yadhhara sanadu, hingga sanad itu tampil tampak bagaimana di madharis sahih, tampilannya tampilan sahih. Karena Sa'id thiqah. Ya. Adapun perantaranya fulan yang dia sebenarnya mengambilnya dari situ dan perantaranya itu yang mendengar dari Sa'id, dia sudah buang. Jadi ketika dilihat an Sa'id dan seterusnya tampil sahih ini. Nah, sementara mudallis ini dia semasa dengan Sa'id. Masa hidupnya semasa dengan ini. Jadi ada kemungkinan mendengar dari dia. Bisa. Ya, dilihat. Jika bukan ahlinya ya. Sudah, ini siko. Sahih. Atau mudallis ini meriwayatkan dari syekhnya sendiri. Memang itu syekhnya Sa'id. Tadi syekhnya. Dan memang dia meriwayatkan hadis dari syekhnya. Berarti dia meriwayatkan hadis. Ya. Nah. Tapi ada hadis-hadis yang tidak dia dengar langsung dari syekhnya. Hadis-hadis yang dia tidak dengar langsung dari syekhnya pakai perantara, itu yang dia samarkan dengan apa? An. Jika dia dengar langsung dari syekhnya, dia katakan hadatsani Sa'id. Ketika dia tidak dengar langsung, dia pakai perantara fulan, dia dari fulan, fulan itu dari Sa'id, dia pun mengatakan apa? An. Kenapa dia tidak sebut? Supaya, oh ini kan syekhnya dia, jadi kelihatan sahih ini. Ini syekhnya kok. Biasa dia meriwayatkan hadis dari syekhnya, berarti sahih. Padahal enggak. Ternyata ini ada perantara yang dia buang yang dhaif. Paham tuh? Ini tujuannya. Li'anna ar-rawi alladhi asqata qad yakunu dhaifan fi riwayati aw fi dini fa yusqitu hatta yadhhara as-sanadu bi madhhari as-sahih. Fa hadha la nahmiluhu 'ala al-ittisal, maka ini kita tidak bawa kepada makna ittisal, bersambungnya sanad, wa nakhsha min tadlisi, dan kita khawatir tadlisnya, pengelabuan yang dilakukannya yang menjadikan samar sanad itu enggak jelas. Jadi bagaimana berarti kaidahnya? An'anatul mudallis la tuqbalu hatta madza tadi? Hatta yusarriha bisama'i fi maudi'in akhar. Ingat itu hukumnya riwayat mudallis. Riwayatul mudallis yani an'anatul mudallis ya. An'anatul mudallis, an'anal mudallis, riwayat mudallis dengan an la tuqbalu, tidak diterima, hatta yusarriha bisama'i fi maudi'in akhar, sampai dia mempertegas bahwa dia telah mendengar dari syekhnya itu di tempat yang lain, yakni di sanad yang lain. Itu kan berterjamin, aman. Kita tidak khawatir lagi dari tadlisnya kalau begitu. Jadi dua yang diingat di sini. Pertama ini yang disebutkan syekh. Pada asalnya apa? Hukmul mu'an'an wal mu'annan. Huwa madha? al-ittisal illa minal mudal mudallisin idza rawu bil anana, kecuali dari kalangan mudallisin. Nah, mudallisin ketika berkaitan dengan mu'annan mu'anna, maka nakhsha min tadlisihim, kita khawatir tadlisnya mereka. Fala tuqbal an'anatun mudallis hatta madha yusarriha bis sama'i fi mawdi'in akhar. Nah, wahada min ihtiyati ahli al-ilmi, ini diantara kehati-hatian ahli al-ilm li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ni'matillahi ta'ala ala hadhihi al-ummah, dan termasuk nikmat Allah SWT atas umat ini, haitsu innahum manakala mereka ahlul ilm ahli hadis, kanu yataharrazuna ashadd at-taharruzi fi ma yunsabu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala sesungguhnya mereka benar-benar selektif, ya, yataharrazuna yani selektif dengan asyad harus, dengan selektivitas yang tinggi. Fima yunsabu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam memilih yang bisa diterima pada apa-apa yang diriwayatkan, dinisbatkan, yang ini disandarkan periwayatannya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tentang mubham, jelas tadi muannannya. Fahami? Kita lanjut. Qalu wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan mubham ada hadis yang padanya ada rawi yang tidak disebut namanya. Wal mubhamu huwa alladhi fihi rawin lam yusam. Lam yusamma. Ya. Mubham ada hadis yang padanya ada rawi lam yusamma, yang tidak disebut ataupun di nazam itu untuk penyesuaiannya. Ankaram lam yusam, pada asalnya lam yusamma. Nah, wa hadha huwa al-qismu ath-thani 'ashar, ini jenis yang ke-12 min aqsam al-hadits al-madhkura fi hadha an-nazm, dari macam-macam hadis yang disebutkan di nazam ini. Mithlu an yaqula haddathani rajul, contohnya dia mengatakan haddathani rajul. Ini rajul, siapa rajul ini? Telah menceritakan hadits kepadaku seorang pria. Siapa pria itu? Siapa namanya? Enggak disebut. Mubham. Samar. Qala haddatsani fulanun an fulanin an fulan. Ya. Telah menceritakan hadits kepadaku fulan dari fulan dari fulan. Fa inna nusammi hadzal haditsa mubhaman. Nah, kita menyebut hadits ini, menamai hadits ini dengan mubham. Hadith yang disamarkan. Berarti juga tidak jelas. Kalau mu'an'an, mu'annana, ketidakjelasannya dari segi apanya? Sigotnya. Ketika itu bersumber dari riwayat mudallis. Adapun ini, ketidakjelasannya dari segi apanya? Tidak disebutnya nama rawi. Rajul, fulan. Siapa rajul? Siapa fulan itu? Nah, tidak bisa dicek bagaimana agamanya, bagaimana dobatnya. Li'annahu ubhima fihi rawi, karena sesungguhnya rawi pada sanad itu disamarkan. Wa kadzalika idza qala haddatsani thiqatu, begitu pula jika dia mengatakan haddatsani thiqatu, dia rekomendasi syekh itu, telah menceritakan hadits kepadaku seorang thiqah. Ya, thiqah menurut Anda belum tentu thiqah menurut yang lain. Yang penting sebut namanya, sami. Jangan sampai fiko karena Anda tidak tahu. Di luar sana ketika tidak bersama Anda ternyata dia tidak bisa dipercaya. Dan ini yang terjadi. Makanya dalam ilmu hadis, haddatsani fiko itu tidak diterima. Nah, dan itu terbukti. Sekaliber Asy-Syafi'i mengatakan haddatsani thiqah, syekh yang dianggap thiqah ternyata muttaham bil kadzib. Nah, ternyata tertuduh berdusta. Ya, jangankan Syafi'i, Ahmad yang lebih hebat juga terjerumus juga di sini. Sampai Yahya bin Ma'in mengatakan, Junna Ahmad. Gila Ahmad. Kenapa dia meriwayatkan dari orang itu? Dikira thiqah oleh Ahmad. Coba. Junna Ahmad. Gila sudah Ahmad. Kenapa dia meriwayatkan? Dia dikira thiqah oleh Ahmad. Ya, Imam Malik juga begitu. Ketemu dengan seorang di Ka'bah. Ya, dan sopan, santun. Masya Allah khusyuk. Tertipu Imam Malik. Nah. Dia yang thiqah oleh Imam Malik. Oleh karena itu ulama mengatakan haddatsani thiqah tidak dianggap. Karena thiqah menurut dia belum tentu benar-benar thiqah. Dan itu bukti-buktinya tadi diantara yang disebutkan tadi dari Syafi'i, Ahmad, Malik. Nah, fa innahu aidan yakunu mubhaman. Maka ini juga termasuk mubham li'annana la nadri. Karena sebenarnya kita tidak tahu man huwa hadza thiqah, siapa yang thiqah ini. Faqad yakunu thiqatan 'inda al-muhaddith wa laysa bi thiqatin 'inda ghairi. Nah ini dia. Karena boleh jadi dia thiqah di sisi seorang muhaddith, ternyata tidak thiqah di sisi yang lainnya. Karena muhaddith ini tadi tertipu dengan penampilannya, seperti yang terjadi dengan Imam Malik tadi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah. Padahal siapa Imam Malik? Siapa Imam Syafi'i? Siapa Imam Ahmad di bidang hadis sudah? Mereka adalah bintang-bintangnya saja. Tapi toh ternyata mengalami seperti itu. Oleh karena itu, ya, tidak bisa diterima jika tidak disebut namanya. Untuk kemudian dicek keadaannya. Nah, وَكَذَلِكَ إِذَا قَالْ حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ. Ini semisal dengan haddathani thiqah. Begitu pula, jika dia mengatakan haddathani man athiqu bih. Saya dalam cerita hadis kepadaku, orang yang saya percaya. Hala aidan yakunu mubhaman, ini juga termasuk mubham. Wa kadzalika idza qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar. Telah menceritakan hadits kepadaku sahibu hadhihi ad-dar, pemilik rumah ini. Nah, siapa pemilik rumah ini? Saya disebut namanya. Mubham, fa innahu yakunu mubhaman. Ma lam yakun sahibad dari ma'rufan, selama pemilik dar tersebut tidak dikenal, berarti mubham. Idzan, jika demikian, ya, kesimpulannya fal mubhamu huwa, hadis mubham adalah kullu ma fihi rawin lam yusamma. Kullu ma fihi rawin lam yusamma. Seluruh setiap hadis yang pada sanadnya ada rawi yang tidak disebut, meskipun satu rawi saja di sanad itu ternyata tidak disebut namanya, ya, berarti mubham. Amma makana al-hadithu fihi an rajulin lam yusamma. Adapun hadith fihi an rajul, dalam hadith itu ada penyebutan an rajul, dari seorang pria yang tidak disebut namanya, lam yusamma. Tapi dia dalam matan hadith, dalam matan, bukan di sanad. Ya, antum sudah tahu bahwa hadith itu ada sanad sampai kepada Nabi SAW, misalkan yang marfu. Kemudian isi hadis matannya, ya. Nah, yang kita bahas tadi mubhamnya yang bermasalah di mana? Di sana salah satu rawi mubham. Ini yang mau dijelaskan oleh Syekh adalah mubhamnya di isi hadis, di matan, bukan di sana. Mithlu hadis Anas radhiyallahu anhu, seperti hadis Anas radhiyallahu anhu mengatakan qal dakhala a'rabiyyun يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحديث يعني إلى آخر الحديث أو الحديث أكمل الحديث. Ya, seorang Arab Badui masuk ke masjid di hari Jumat sementara Nabi sedang berkhutbah. Hadis ini muttafaq alaih. Oh, ini kok muttafaq alaih? Padahal ada A'rabi yang tidak dikenal namanya. Nah, jangan bingung dengan ini, ya. Fal a'rabi huna mubham. A'rabi, Arab Badui ini di sini mubham, tidak disebut namanya, tidak dikenal namanya siapa. Lakinnahu la yadkhulu fit ta'rif, tetapi masalah ini tidak masuk dalam definisi pembahasan mubham yang bermasalah ini, alladhi ma'ana, yang bersama kita, pembahasan bersama kita. Kenapa? Li'anna al-a'rabi huna, karena a'rabi di sini lam yuhaddith bil hadith. Dia tidak meriwayatkan hadith. Walakinnahu tuhaddisa anhu, justru dia diceritakan dalam hadis. Karena dia bagian dari isi hadis, teks hadis. Yang masalah kalau mubham yang menceritakan hadis, yang meriwayatkan hadis, siapa dia? Terpercaya apa tidak? Sementara tidak diketahui namanya, tidak bisa dicek. Jelas ya? Nah, idzan, jadi jika demikian, faqauluhu ma fihi rawin lam yusamma, maknahu maknanya ai ma kana fis sanadi, yaitu yang di sanadnya rawin lam yusamma, ada rawi yang tidak diberi nama, yang tidak disebut namanya. Wa hukmul mubhami anna hadithahu la yuqbalu, hukum hadis mubham, hukum al-mubham, rawi yang mubham, hadisnya tidak diterima. Hatta yu'lama man huwa hadzal mubham, hatta yu'lama man hadza, man huwa hadzal mubham, sampai diketahui siapa yang mubham ini. Jika dicek ternyata ada sanad lain yang sama dengan ini, sumber sama, kemudian ternyata di situ disebut namanya, nah, jadi acuan bahwa yang mubham ini ternyata ini, nah, dicek akhirnya dia thiqah atau tidak, kan begitu. Selama tidak ada petunjuk seperti itu ya, tidak jelas, jadi tidak bisa diterima. Makanya dikatakan la yuqbal, tidak diterima, hatta, batasnya sampai kapan tidak diterima, hatta yu'lama man huwa hadzal mubham, sampai diketahui siapa mubham ini. Nah, jika sudah diketahui apakah berarti diterima? Belum tentu juga. Ketika diketahui ternyata pendusta, ya lebih tidak diterima lagi, ya kan? Nah, wadzalika li jahalatina bihali hadzal mubhami, hal itu dikarenakan ketidaktahuan kita mengenai keadaan mubham ini. Illal mubhama minas sahabati, kecuali rawi mubham dari kalangan sahabat. Jika tabaqahnya tabaqah sahabat, ya, mubham tidak masalah. Fa inna ibhamahu la yadur, maka sesungguhnya penyamaran nama sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadur, itu tidak merusak, ya, keabsahan hadis. Kenapa? Li'anna sahabata kullahum udulun, karena sahabat semuanya adil, thiqatun, terpercaya. Oleh karena itu dalam kitab-kitab hadis, ya, hadis-hadis yang sahih disebutkan an rajulin minas sahabah, riwayat dari salah seorang pria dari kalangan sahabat dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa Nabi bersabda, hadisnya sahih. Padahal rajul minas sahabah mubham, siapa nama sahabat ini tidak masalah, ya, tidak diketahui namanya enggak masalah, yang penting dia sudah disebut bahwa dia sahabat. Karena semua sahabat, apa kaidahnya? As-sahabah kulluhum udul thiqat, semua sahabat itu adil, terpercaya riwayatnya. Jadi meskipun tidak diketahui siapa namanya, yang penting dipastikan dia sahabat, maka diterima. Bi syahadatillahi ta'ala lahum, berdasarkan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, fi qawli ta'ala, ini dalil bahwa as-sahabah kulluhum udul thiqat, ya, dengan persaksian Allah Ta'ala, rekomendasi Allah kepada mereka secara langsung. Dalam surat Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing dari golongan itu, ya, dari golongan sahabat tersebut, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-jannah. Nah, yakni sebelum ayat ini, yakni sebelum bagian dari ayat ini, sebenarnya dijelaskan bahwa tidak sama di antara kalian, yakni para sahabat yang berinfak, yang berjihad sebelum al-fath. Al-fath di situ yang kuat tafsirnya apa? Sulh Hudaybiyah. Tidak sama pahala yang didapatkan oleh orang golongan sahabat yang berinfak dan berjihad sebelum Sulh Hudaybiyah dengan sahabat yang berinfak dan berjihad setelah Sulh Hudaybiyah. Beda pahalanya, tingkatan pahalanya, karena keutamaan as-sabqiyah, yakni yang sebelum Sulh Hudaybiyah itu mereka lebih dahulu masuk Islam, jadi sahabat, itu bedanya. Tetapi Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna, semua golongan itu dijanjikan masuk surga, dijamin masuk surga. Sudah, berarti udul, thiqat. Tidak ada jaminan dari Allah SWT. Wa tazkiyatihi iyyahum fi qawlihi ta'ala, dan tazkiyah rekomendasi Allah Ta'ala buat mereka dalam firman-Nya dalam surah Al-Fath 29, Muhammadin Rasulullah, Muhammadin Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad. Siapa? As-sahabah, para sahabat. Radhiyallahu anhum. Asyidda'u 'alal kuffari, mereka itu keras. Ya. Terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, penuh kasih sayang di antara mereka. Wa qawlihi ta'ala, dan rekomendasi Allah SWT dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar. Orang-orang yang telah mendahului generasi-generasi awal yang mendahului generasi berikutnya dari kalangan sahabat, yaitu dari kalangan muhajirin dan anshar yang merupakan generasi awal yang pertama-tama masuk Islam. Walladzina taba'uuhum, dan golongan sahabat berikutnya yang mengikuti langkah mereka masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi, tapi didahului oleh as-sabiqun al-awwalun. Ada yang mengatakan as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal anshar adalah yang masuk Islam sebelum sulhu Hudaybiyah. Walladzina taba'uuhum, golongan sahabat yang masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi bergabung dengan sahabat sebelumnya yang masuk setelah sulh Hudaybiyah. Walladzina taba'uuhum bi ihsanin, mengikuti mereka, langkah mereka dengan baik, juga menjadi sahabat. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ini sudah direkomendasi oleh Allah, bahwa Allah ridha kepada mereka. Para, jadi semua sahabat itu, baik yang golongannya sabiqun al-awwalun min al-hajjal ansar, maupun alladzina taba'uuhum bi ihsanin, maupun yang mengikuti langkah mereka jadi sahabat Nabi setelah mereka. Nah, ya, ini setelah sulh Hudaybiyah, menurut salah satu tafsir itu masuk Islamnya setelah sulh Hudaybiyah, misalkan. Nah, ya, semuanya rekomendasi. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah SWT. Oleh karena itu syiarnya para sahabat, dan ini syiar sahabat, jika disebut, jika dia misalnya satu orang laki-laki, kita mengatakan radhiyallahu anhu, jika namanya radhiyallahu anha, jika berdua radhiyallahu anhum, jika banyak radhiyallahu anhum. Selain sahabat tidak boleh dijadikan syiar itu. Kadang-kadang misalkan dikatakan Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu atau Ahmad radhiyallahu anhu, enggak mengapa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, enggak mengapa kadang-kadang, tapi jangan dijadikan syiar. Adapun selain sahabat, ya biasanya apa? Rahimahullah, itu kan? Kadang-kadang radhiyallahu anhu enggak apa-apa. Asal jangan dijadikan apa? Syiar. Karena radhiyallahu anhu dan semisal itu syiarnya sahabat, itu rekomendasi. Nah, ya. Adapun selainnya ya bukan rekomendasi, tapi doa saja gitu. Bukan syiar. Baik. Idzan, jika demikian kesimpulannya menutup pembahasan fahukmul hadithi al-mubham, hukum hadithi al-mubham, annahu mawqufun, bahwa sesungguhnya dalam hal diterima atau ditolak, mawquf. Mawquf artinya apa? Tertahan. Tidak bisa kita vonis ini untuk diterima, enggak bisa. Ya, jadi bisa kita berhujjah? Enggak bisa, mawquf ini. Tidak bisa kita jadikan hujjah, tidak bisa kita terima. Tertahan di situ. Hatta yatabayyana man huwa hadzal mubham. Hatta yatabayyana man hadza huwal mubham. Sampai jadi jelas siapa mubham ini untuk kemudian dipastikan keadaannya. Illa sahabata, kecuali para sahabat radhiyallahu anhum, radhiyallahu alaihim, fa innal mubhama, maka sesungguhnya al-mubham minhum, dari kalangan sahabat, makbul, diterima riwayatnya langsung selama itu sudah dipastikan sahabat, kama sabaqa bayanu, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Nah, jadi paham ya, hukmul hadith al-mubham anhu mawquf, maksud syekh mawquf di sini sama dengan bahasa di atas, ini terulangkan di atas. Wa hukmul mubhami anna hadithahu la yukbal, mawquf di sini sama dengan apa? La yukbal. Nah, tidak diterima. Nah, tertahan untuk diterima. Tidak bisa. Sampai diperjelas dulu. Ya, cari kejelasan siapa ini yang dimaksud. Jika ditemukan di mode akhir, di tempat lain, di saat lain, oh ini yang dimaksud. Diceklah keadaannya bagaimana untuk kemudian difonis sesuai keadaan dia. Jelas? Nah. Kecuali, perkecualian apa? As-sahabah, kulluhum udul. Barakallahu fikum. Tafadzalu jazakumullahu khairan.